Mitra bisnis, pengusaha memprotes rencana pemerintah yang akan membatasi biaya promosi yang bisa dibebankan sebagai biaya. Dulu pemerintah pernah melakukan pembatasan untuk industri farmasi dan rokok. Dan sekarang rencananya, jenis usaha yang dibatasi akan diperbanyak. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Publik, Fiskal, dan Moneter, Haryadi Sukamdhani. Pak Haryadi, apa komentar Anda melihat rencana ini? Ya, kalau menurut saya gini loh. Jadi, kan pemerintah itu berangkatnya itu adalah pertama mereka mendapatkan informasi dari asosiasi periklanan. Yang mana mereka melihat bahwa asosiasi periklanan itu menyampaikan bahwa mereka punya omset sekian banyak. Ya, nah lalu mereka lihat di dalam perusahaan-perusahaan. Kok perusahaan melaporkannya mungkin seolah-olah tidak seperti apa yang di dalam ininya iklan. Padahal mereka itu kan kenyataannya itu memang mereka biaya promosinya itu dapatnya dari perusahaan media nih, lebih kecil. Ininya terimanya dapat uangnya itu lebih kecil gitu karena ada diskon. Terus kedua, dari segi promosi itu kan adalah sebetulnya untuk meningkatkan penjualan. Untuk meningkatkan penjualan berarti kan adalah meningkatkan laba. Nah, sehingga seharusnya tidak dikurangi gitu loh, tidak dibatasi. Karena itu nanti kalau di semua di ini kan berarti otomatis mereka juga biayanya kan juga semakin menjadi semakin besar yang harusnya bisa dikompensasi menjadi tidak bisa dikompensasi. Artinya pemerintah tetap dapat hak yang lebih tinggi. Nah, tapi kan otomatis bergeser beban itu kan kepada si perusahaannya gitu loh. Nah itu yang menurut saya sih ya nggak kurang bijak juga ya kan. Kalau negara udah nggak mengambil dari PPH dan PPN ya udah di situ aja. Jangan dia malah membatasi upaya promosi perusahaan itu melakukan ekspansi dengan iklan gitu. Terkait rencana ini, Pak, bahkan ada pengusaha yang mengatakan hal ini akan mematikan dan membuat perusahaan tidak bisa mempromosikan produk-produk barunya lagi. Apakah sampai seperti itu, Pak? Bebannya kan jadi besar perusahaan gitu loh, Mas. Kalau waktu itu kan masih bisa dikompensasikan dengan dana promosi itu dianggap sebagai biaya. Nah, kalau nggak dianggap sebagai biaya, terus bagaimana kan gitu? Karena akhirnya itu menjadi tanggungan si perusahaan menjadi lebih besar. Jadi harusnya sih tidak seperti itu, karena itu kan untuk meningkatkan penjualan sebetulnya. Lalu antisipasi atau langkah apa yang akan ditempuh pengusaha terkait rencana yang dinilai berpotensi mematikan industri ini, Pak? Ya kita meyakinkan mereka bahwa tidak bisa seperti itu. Nah, tapi ini kan namanya kita mencoba untuk meyakinkan ya, karena tidak worth it mereka tuh ngutik-ngutik di situ gitu loh. Lebih baik pemerintah itu mendorong iklim usaha, mendorong kita untuk supaya lebih besar lagi ya kan. Ini kan juga toh sampai hari ini juga yang perusahaan yang membayar pajak yang dalam jumlah signifikan juga nggak terbatas, tidak banyak bergerak. Dari angka, kalau nggak salah, hanya sekitar yang totalnya 400 ribu ke berapa. Itu kan harus didorong justru lebih banyak lagi yang berpotensi membayar pajak. Bukannya malah yang hal seperti ini dikutip-kutip terus gitu loh. Kan itu juga menjadi mengurangi fleksibilitas perusahaan untuk berkembang. Lalu Pak, banyak komentar juga yang mengatakan munculnya peraturan-peraturan baru terkait pajak dikarenakan kejar setoran yang sedang gencar dilakukan kantor pajak. Menurut Bapak? Kalau saya melihatnya gini, mereka tetap aja ngejar-ngejar orang yang udah bayar sebetulnya gitu. Nah itu yang sebetulnya nggak, ya kita merasanya sih nggak fair ya. Bukannya, tadi pajak kan fungsinya dua. Di satu sisi dia adalah sebagai sarana untuk mengambil dana dari masyarakat untuk menjalankan fungsi budgeternya. Tapi di lain sisi kan dia juga mempunyai fungsi sebagai stimulan ekonomi. Nah kalau semuanya berat kepada fungsi anggarannya, fungsi budgeter terus, stimulan yang nggak diperhatikan, itu kan juga kontradiktif. Karena trennya kan di dunia, ya negara-negara yang terutama Asia ya, itu kan semakin kompetitif dari segi penerapan pajaknya. Bahkan tarifnya lebih rendah dari kita. Demikian Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Publik, Fiskal, dan Moneter, Haryadi Sukamdhani. Saya Wendy Lim.